Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dari unsur Muspika yang berkesempatan hadir, bapak-bapak dari TNI Polri yang kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, khususnya komunitas anak rantau dari negeri Ginseng, Korea, dari Taiwan, dari Diaego, Singapura, Malaysia dan lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir di majelis mulia ini, mudah-mudahan dikaruniai Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia. Mudah-mudahan dikaruniai Allah ibadah yang semakin istiqomah. Mudah-mudahan dikaruniai Allah kehidupan yang makin barokah. Alhamdulillah, gak nyangka saya kalau Kecamatan Sukolilo Pati itu ada yang desanya metit. Naik-naik kiri kanan kulihat saja, bukan banyak pohon cemara tapi banyak hutan jatinya. Berarti hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Alhamdulillah, perjalanan saya meskipun tadi agak ada sedikit macet, tapi diberi kelancaran sampai ke desa yang agak nyelempit ini. Semoga nanti perjalanan hidup kita dunia akhirat diberi kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang berkendara, jangan sampai kena razia. Cara numpak mobil, numpak sepeda motor, ojo nganti ditilang karo polisi gara-gara melakukan pelanggaran. Apalagi nanti kalau di akhirat kita kena blokir, diblokir gak entuk rahmate Allah, diblokir gak entuk ridane Allah, diblokir gak entuk syafaate Rasulullah, diblokir gak isok mlebu swarga. Naudzubillah min. La wong teng donya mawon kartu HP, kartu seluler, SIM card niku Bu harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang tepat, akurat dan benar. kedah cocok kalih nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan boten diregistrasi ulang, mangke kartu-kartu niku diblokir, boten saged didamel. Nggih napa nggih? Niku kartu donya. Langkung-langkung kartu akhirat kita juga harus diregistrasi ulang secara kontinu. Kalau tidak diregistrasi ulang, nanti di akhirat kita juga diblokir. Awas lo ya. Lah saniki carane registrasi ulang kartu-kartu akhirat niku pripun? Para jamaah, lek registrasi kartu ulang akhirat niku kedah cocok kalih jenis kartune. Tolong diperhatikan. Sing kartune Telkomsel, registrasine kedah damel Telkomsel. Singkatane terus lakukan komunikasi selalu. Nggih, komunikasi kalih Gusti Allah melalui zikir, melalui ibadah, melalui amal sholih. Nggih, komunikasi kalih Rasulullah melalui ngatah-ngatahaken sholawat, ningkataken leh mahabbah, leh cinta datang Rasulullah, nindakaken sunah-sunahipun. Komunikasi kalih sesami gesang melalui ibadah muamalah, ibadah sosial, berinteraksi. Interaksi niku bahasa Inggrisnya the serawung. Sing sae niku Telkomsel terus lakukan komunikasi selalu enggeng sae. Yen kartune Indosat, registrasi ulangi kedah Indosat. Intensifkan doa, usaha dan tawakal. Doa, usaha, tawakal, ini trilogi prinsip hidup muslim yang pengen sukses dunia akhirat. Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sing kartune simpati berhatosaken, registrasine kedah gadai simpati, simpanan amal sebelum mati. Sing kartune mentari, cara registrasine kedah mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Lho, ngene iki angel lho, Bu. Ngolah kata-kata ngene iki ora gampang, mangkane larang. Sing kartune AS niku tulisane AS, registrasine kudu ningkatke AS amal soleh. Nek kartune XL, tapi nang gunung ngene iki angel sinyale. Niku cara registrasine nggih kedah XL, ekstra lillahi taala. Seluruh aktivitas kehidupan kita mulai tangi turu melek nganti mapan turu melih kedah lillahi, diniati krana Gusti Allah. Nek kartune IMM, cara registrasine kudu iman mantap manfaat maslahah. Menawi wonten sing damel kartu Eksis, nyun pangapunten, registrasi ulangi rodo angel. Eksis niku amal ekstra istiqomah. Istiqomah niku angel, mergo nilaine khairun min alfi karomah, luwe bagus timbang sewu karomah. Lha sing duwe karomah niku waliyullah, ora wali murid. Anak-anak muda biasanya pakai kartu Smart Friend. Niki registrasi ulangnya pripun? Smart Friend, semangat takwa pasti keren. Boleh tepuk tangan. Makasih. Kita harus selalu berusaha menjadi orang yang bukan hanya baik, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik agar menjadi yang diulang. Mungkari nyawa tuh abot banget. Jangan hanya jadi orang baik, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau bahkan malah sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik agar menjadi yang terbaik. Engko gawe status no Facebookmu ya. Ini orang yang bagaimana? Orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti. Kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Tak baleni, tak baleni. Soale dereng konsentrasi ketingale, terutama ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terpana dan terpesona memandang saya. Jadi bukannya fokus mendengarkan kata-kata saya. Tolong, tolong didengerin saya. Saya itu singkatan sayang. Kalau sebelah sini, kalau sana syaiton. Orang yang ketiadaannya selalu dicari. Lek gak ono ku digoleki. Kehadirannya selalu dinanti kaya aku. Lagi sing ngenteni wong semene akeh ngenteni sapa? Ngenteni aku, ora ngenteni iki. Iki yang ngenteni aku doae. Kepergiannya selalu dirindui, dikangeni. Kematiannya ditangisi. Orang malah disyukurno, alhamdulillah penyakite wis ilang. Dan kebaikannya diteladani. Kita supaya benar-benar jadi baik diparingi contoh dening Gusti Allah. Rupane contoh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken uswatun mbuh ra nyau tok. Dipun dadosaken uswatun hasanah, teladan yang baik di seluruh aspek kehidupan. Urusan napa mawon kula panjenengan diperintah nyonto Kanjeng Nabi. Urusan napa wae yen purun nyonto Kanjeng Nabi mesti bener, mesti dadine sae, mboten bakal keliru, mboten bakal getun, mboten bakal salah, mboten bakal rugi yen urusan napa mawon patokane nyonto Kanjeng Nabi. Kenging napa Kanjeng Nabi kok didadosaken uswatun hasanah, teladan yang baik, kalau istilah sekarang dijadikan idol. Sepurane kula lali nek ngaji nang gunung. Dijadikan ikon. Ya ora ngerti. Mbah wong gunung. Tapi kok ayu-ayu ya. Dijadikan Allah rasa bendol ndase. Dilok kaya ayu ngono langsung mekrok-mekrok. Dijadikan model. Kenging napa Kanjeng Nabi kok didadosaken model dening Gusti Allah kangge kula panjenengan? Sebab satu, Kanjeng Nabi niku menungso. Kados kula panjenengan ya menungso. Nun sewu, niki sing rawuh niki menungso sedaya napa mboten? Oh, iku dudu kowe dudu. Lah kula panjenengan niki menungso diparingi contoh dening Allah rupa menungso nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek menungso diperintah nyonto menungso niku leres, pas, cocok, sinkron, bahasa sekarang sinergi. Kok kaya orang ngerti ya modele. Menungso diperintah nyonto menungso, jadi pas, cocok, padha karo kucing dikongkon nyonto kucing. Niki sing ngongkon bener, ya sinergi nyambung cocok pas, kucing nyonto kucing. Kok umpama kucing dikongkon nyonto pitik, niki mboten pas, mboten cocok. Wong pitik ngendhog, kucing ora iso ngendhog, isone nelek. Halo. Lebih enak nyonto. Pitik duwe cucuk, kucing ran duwe cucuk, piye nek nyonto? Pitik duwe lar, lha kucing? Dadi mboten pas. Umpama kula panjenengan ki menungso kok diperintah nyonto malaikat, niku nggih mboten saged, mboten pas. Kula panjenengan butuh mangan, malaikat ora mangan. Kula panjenengan butuh ngombe, malaikat ora ngombe. Piye nek nyonto ngombene malaikat? Kula panjenengan butuh sare, kek malaikat mboten sare. Wong desa apa iki jenenge? Wawung. Wae wong kuwawur iki butuh rabi. Lah malaikat ora rabi. Piye nek nyonto? Malaikat iki ngerti ana wong wedok wayu, ya ora pengen, ya ora krenyeng-krenyeng. Mbok malaikat iki ketok bokong semok, ya biasa. Halah, wadah entot tae kok ngono. Nah iki lak cah ngono-ngono kuwi ketok bokong semok langsung plorok. Mulane kula panjenengan diparingi conto dening Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia utuh seperti kita secara kurikulum desain. Kanjeng Nabi nggih gadah rambut, gadah wajah, gadah tangan, gadah salira komplit kados kula panjenengan, utuh secara kurikulum desain. Serang ngerti ya pian mantuk-mantuk ngene lho. Lah ngono aku ben lega. Kanjeng Nabi niku menungso kados kula panjenengan, tapi beda. Nek Kanjeng Nabi sempurna, lek kula panjenengan kathah kekurangane, kathah kelemahane, kathah eleke. Kanjeng Nabi istimewa, boten wonten kekurangane, boten wonten cacate, boten wonten eleke. Boten nate salah. Nek kula panjenengan niki rak kathah salahe. Nggih napa nggih? Alhamdulillah ngaku berarti padha ambek aku. Lah, keistimewaane Kanjeng Nabi niki sing dipun dadosaken uswah, dipun dadosaken tuladha kagem kula panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika wonten syair Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia, tidak seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi Muhammad adalah mutiara yang berada di antara bebatuan. Kanjeng Nabi kuwi inten, kula panjenengan ki kerikil, ki kerikil dibanding Kanjeng Nabi. Kula palingi perjelasan kersane langkung jelas ngeten nggih. Sebagai manusia Kanjeng Nabi niku ya dahar padha karo wong kuwawur, ya dahar ning dahare beda. Kanjeng Nabi dahare ming sithik, nek wong kuwawur rak sithik-sithik dahar. Sebagai manusia Kanjeng Nabi nggih sare, Rasulullah ya tidur. Tapi kalau Rasulullah tidur itu yang tidur cuma mata beliau, hatinya tetap terjaga. Lah nek wong kuwawur kadung turu keblek blek sek, kadang ngono bledek dor ngono kok apa ya sepurane. Wong pancen bledek ya ngagetke. Apa nek kene ana bledek kok suarane crut ngono. Kuwi bledeke bojomu kuwi. Nek Kanjeng Nabi nek sare niku namung netrane mawon, hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Beda karo kula panjenengan kadung turu kadang blek sek wis ra ngerti daratan. Halo. Sebagai manusia Kanjeng Nabi nggih gadah keringet kados wong kuwawur ya duwe keringet, tapi keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi harum semerbak mewangi bak minyak kasturi. Di zaman di mana belum ada parfum, belum ada minyak wangi, wong iki ketetesan keringete Kanjeng Nabi, sak tetes mawon wangine mboten ilang-ilang. 40 dina 40 bengi lho mboten ilang wangine. Niku keringete Kanjeng Nabi. Nek keringete wong kuwawur dilatono dhewe. Keringetmu kena nggo bumbu jangan asem. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi nggih berludah, gadah itu, kados kula panjenengan duwe itu, ning idune beda. Idune Kanjeng Nabi dadi tamba idumu. Salah ndekek dawa urusane, Bro. Gara-gara salah ndekek itu. Saman ndak ngerti ya, pas ana wong liwat ning ngandeng sampean. Mora sampean ngidu nang ngidu gedhe pisan. Terus plek kena raine. Dawa urusane gara-gara salah ndelek itu. Lek idune Kanjeng Nabi dadi tombo. Saman kelingan ceritane Kanjeng Nabi plus istirahat bersembunyi di Gua Tsur kalih Abu Bakar Siddiq. Halo. Menghindari kejaran orang-orang kafir niko. Kek tangane Abu Bakar Siddiq niku dicokot ula. Leworo, banget larane, sakit bengkak gede. Nek sing nyokot ulane gede mergo ula Arab. Ula Arab ya gede nek ula kene cilik ungkil-ungkil-ungkil ngono. Ngoten niku langsung menengo langsung emboh tangane Abu Bakar Siddiq yang bengkak itu dipegang Rasulullah terus diludahi didoni rene tak praktekno terus ngoten niku waras kok sanalika niku idune Kanjeng Nabi idumu. Yang kedua, kenapa Rasulullah menjadi model, menjadi teladan, Bapak Ibu? Soalnya Rasulullah niku multi talenta, multi dimensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya multi niku komplit. Mboh, ora digatekno. Komplit bisa dicontoh oleh siapapun, bisa dicontoh dalam hal apapun, bisa diteladani dalam urusan apapun. Sapa wae contohlah Rasulullah. Embo. Urusan napa mawon Kanjeng Nabi saged dicontoh. Perkara napa mawon Kanjeng Nabi saged dicontoh. Situasi dos pundi kemawon Kanjeng Nabi saged dicontoh. Misale ngene. Lah aku iki guru kok. Nek panjenengan guru, Kanjeng Nabi saged dicontoh. Soale Kanjeng Nabi nggih mulang. Kanjeng Nabi mulang para santri, Kanjeng Nabi didik para sahabat. Maka yang jadi guru contohlah cara mengajar dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Lah aku iki bakul kok. Nek panjenengan bakul, Kanjeng Nabi ya dagang, Bu. Mula panjenengan dagang yang pengen barokah, contohlah cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku perantau, lelek sampean perantau, Kanjeng Nabi ya merantau. Wong Kanjeng Nabi nek dagang niku sampai negara Syam, saiki dadi Syria. Sampai negara Persia, saiki dadi Iran. Dadi mboten kaget lek pemuda-pemuda mriki sampai tekan Korea, sampai tekan Taiwan, tekan Malaysia, tekan Singapura. Mboten kaget. Nah kuwi kudu nyonto Kanjeng Nabi bagaimana di perantauan. Bahkan Kanjeng Nabi yo hijrah, pindah tempat. Kota kelahirannya Makkah, akhirnya pindah damel negara pemerintahan tenggene Madinah. Halo, paham pora ya. Lah aku iki pejabat to, lek sampean pejabat, Kanjeng Nabi ya pejabat, Kanjeng Nabi kepala negara. Jabatanmu terima apa? Paling wakil RT. Sing pejabat-pejabat iki ben barokah, bener sae nyonto Kanjeng Nabi pripun leh dadi pejabat, dadi pimpinan. Lah aku iki mubalek kok tukang dakwah. Oh Kanjeng Nabi nggih dakwah ten pundi-pundi, nyebarke Islam. Malah tantangannya ageng Kanjeng Nabi dakwah ngeten iki. Nah, wong kafir sing ora seneng niku. Kanjeng Nabi diantemi watu, diantemi kletong garing. Nah aku nek kene diantem apa? Wis diantem iki. Tapi kok ora ana sing anget babar pisan. Ya garing, Bro, gorokan nek terima ngombe ngene. Mriki mboten wonten kompor nggih. Mboten wonten. Mangkane kok trimo ngene ngombene. Terus bakul jahe nggih mboten wonten nggih ta mriki? Ong gunung. Bakul kopi nggih mboten wonten? Tiwas tak parani ado-ado. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini kepala rumah tangga, saya ini kepala keluarga. Kanjeng Nabi nggih gadah garwa, gadah putra-putri, Rasulullah punya istri, punya anak. Maka membina keluarga bahagia, contohlah keluargane Kanjeng Nabi. Pas to. Saiki kok umpama membina keluarga bahagia dikongkon nyuntuh Nabi Isa, ora iso. Piye carane nyuntuh wong Nabi Isa ora rabi? Lah terus ana wong ngaku-ngaku pengikute Nabi Isa. Mergo Nabi Isa ora rabi, ndekne melu-melu ora rabi. Ngono kuwi jenenge mubadzir. Nah, barangnya mau terima nguyah-nguyah tok. Kula niki Bu, kok umpama dadi kiai iki ora entuk rabi. Aku wani prei kok. Prei ae le suwen. Ngapunten, ngapunten. Ha, nah, terus niki sing rawuh niki ngakune cinta Kanjeng Nabi sedaya. Nggih napa mboten? Ngaku tok. Lah aku warani nek ngaku tok, kok wani ngarani lek sampean ngaku tok? Yo, sampean ngaku cinta Kanjeng Nabi. Pertanyaane, Kanjeng Nabi cinta sampean apa ora? Hoi. Sampean yakin nek Kanjeng Nabi cinta sampean? Pret. Ki kabeh sing rawuh lek ngaku dadi umat Kanjeng Nabi to nggih? Ngaku tok. Lah Kanjeng Nabi gelem ngakoni sampean dadi umate apa ora? Prasaku nek modele sik kaya ngene-ngene iki abot. Padha karo ngene, sampean kenal Pak Presiden apa mboten? Jenenge sapa? Nah, saiki Pak Presiden kenal rupamu. Ngaku. Ngene kula lho karo Pak Presiden iki sik pernah rakyate. Lah supados kula panjenengan iso tambah mahabbahe ning Kanjeng Nabi, engko ya dicintai karo Kanjeng Nabi, nampa cintane Kanjeng Nabi, diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, niku syarat mutlak kudu ittiba. Derek tegese nindakke sunah-sunahipun Kanjeng manut lan nglakoni napa ingkang dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nomor 1, imane kudu dikuwati sik. Bu. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya gampang goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya mudah runtuh. Kalau imannya mengsle, hidupnya mencela-mencela kaya uripmu. Lene imane kuat, dia memproses, mengolah hidup di dunia yang hanya sesaat, sebentar, sekejap, untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Carane piye? Urip nang donya iki dimanfaatne sing sae, nggo nglakoni sing sae. Numpuk-numpuk kesaenan kanggo bekal ngadepi urip nang akhirat sing abadi saklawase. Insya insya hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, niku jenenge urip-uripan. Ya padha karo kadal, padha karo kodhok, padha karo coro. Bu. Niku urip-uripan. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Kula jenengan wis janji nang Gusti Allah ben dinten ping gangsal paling mboten, kapan nalika salat fardu niku ping gangsal to sedinten? Nggih rutin. Tasih wonten sing salate 5 waktu niku dereng jangkep. Tasih tanggamu. Jenenge sapa wonge? Nah sakniki ngono modele salat fardu harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Jadi niate diropel-ropel ngono. Usolli fardhu subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Dan niku nek takbir ya langsung ping 5 Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuke ya entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit wis dan ra gendah saiki. Ngono-ngono kuwi ati-ati ya. Wayahe subuh ge ora gelem nang masjid malah do maraton. Monggo wayahe dhuwur do ana salon. Wayahe asar do badminton. Wayahe maghrib do ndelok sinetron. Wayahe isya do dolanan handphone. Ya kowe nang kuburan kena smackdown. Lha ten salat niku kula panjenengan rak janji nang Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Niku jenenge kabeh niki krana Gusti Allah. Hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati. Kalau hanya untuk mati, ngapain kita hidup? Mbah ra digatekke kok. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati itu awal dari hidup yang sesungguhnya. Apa dikira kalau sudah mati hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dipikir begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Dipikir nek wis mati tekan donya iki diuruki bumi terus uripe sakmene ae ora ana urip sing abadi. Yang enggak lah. Justru mati dari dunia ini adalah awal dari hidup yang hakiki, urip sing sejati, urip sing langgeng abadi salawase. Maka jangan takut mati. Ayo kabeh nderek nyaut mati ngoten, sing ora melu nyaut awas mati dhisik. Oleh karena itu semua jangan takut. Nah sekadung watuk ini kini ora diumbeni jahe angel warase. Oleh karena itu ono kene ora eneng kompor. Oleh karena itu jangan takut. Moh, awas yang jawabnya alon mati disik lo ya. Jangan takut. Terus jangan lupakan. Selalu ingat. Jangan cari tapi rindukan. Lo kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Halo. Aku di sini, say. Lihat kemana tuh? Oi. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Diulang. Jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya pasti mulane aja wedi. Tiwas wedi kaya ngopo lek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan ya kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Nah, gelem mangan ya kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Kenapa harus takut mati? Toh mati itu satu keniscayaan. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu pintu, semua manusia pasti memasukinya. Bu. Bu. Takut tidak menunda kematian, sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Ora berarti sing wedi matine keri, sing kendel matine dhisik. Ya ora. Kadang sing wedi tambah mati dhisik kok. Sing kendel mati keri. Ana wong tuwa leh nuturi anake, "Nak, aja dadi tentara ya, Nak, aja dadi polisi. Ibu wedi, nek kowe dadi tentara dadi polisi kowe maju perang ketembak mati dhisik." Kenyataane sing dadi tentara dadi polisi awet tok. Sing maju perang ora mati. Kadang sing ngungsi ndelik di tempat persembunyian mati dhisik wong kebom. Nak, aja dadi pilot ya, Nak. Engko lek kowe maburno pesawat, pesawate ceblok kowe mati. Ya nyatane sing dadi pilot ya kadang ora mati-mati kok umure awet kok. Lah sing nang omah, nang dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Kenemenen sampai ambrol ambene. Ora usah wedi mati, wong mati kuwi gampang kok. Saking gampange, bocah cilik-cilik lho iso mati, apa maneh? Halo. Wes, yang perlu takut itu sok mati pas ngelakoni apa. Soale kula panjenengan ora ngerti, matine sok lho pas piye, matine sok lho pas ngelakoni apa. Lah bedheke meng loro, nek gak ngelakoni apik ya ngelakoni. Ya moga-moga sing rawuh nang kene iki mati pas nglakoni apik. Moga-moga sing rawuh nang kene iki sok matine pas keadaan apik. Pas ngucapno kalimat tauhid la ilaha illallah, matine husnul khatimah. Mulane kula sampean nek nglakoni elek iku duwe eling, engko nek pas nglakoni elek mati. Ben ora sida arep gegeran karo tanggane, engko nang pas gegeran moro mati dadak. Dane api lambimu tepak mecoco perkara nyelemeri tanggamu. Langsung Israel oe. Ke matimu gak ngene terus kowe. Woi. Woi. Jangan lupakan. Yo, sing nyaut kok malah kene to. Iki ayu-ayu bisu. Jangan lupakan. Nabi berpesan faktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat-ingat perkara yang memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Mati. Mati itu mutus macam-macam kelezatan dunia. Wong niku nek kathah eling mati, insyaallah dadi wong apik. Apa nakal ya ora sida, jaine ora teko-teko. Wong niku anggitmu bukan ada pis terus waras itu apa? Waktu aku terima di pis ini godok di Amerika uang niku yang bu rumah ke wae uang niku yang okeh eleng mati insyaallah tadi yang agak diombe ini anget-angetan suwe iki. insya Allah dadi wong api. Wis to. Nek eling mati arep nakal ora sida, arep maksiat ya ora sida, arep dosa ya ora sida mergo eling. Nyapa wong kok nyolong? Ora eling mati. Jajal arep nyolong nang eling mati engko ora sida. Nyapa? Wong kok gelem mendem? Ora eling mati. Jajal ape mendem nang eling mati? Botol minuman keras lho, wis dicukit tutupe. Ciu. Kan nek dicukit muni ciu, mulane diarani ciu. Nek wis arep diombe ngene terus eling, iki engko pas tak tenggak nang aku oek. Ra sida. Wong ape zina nang eling mati, ra sida. Wis nggawa wedokan nakal. Ya wayu kemrusuke boy semlohe. Bening kempling orang buruk-buruk menunggui nanti bang jaluk jahe rambut turuti kok lah terus mbok rati katekno wis digawa lho bu karek metingkring nengkok terus eleng iki engko pas metingkring dah malaikat Israel jabut nyawa oe dah ni api mati pas metingkring rasido lah bagaimana ra usah rewel jahe radikai kok bagaimana agar kita selalu ingat mati agar kita banyak ingat mati tolong perhatikan ini ada satu konsep sederhana ini petunjuk teknis jurus supaya kita banyak ingat kematian. Tolong diperhatikan. Jurusnya gini. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Tak baleni pisan kas. Sapa ngomong matamu dhewemu? Rene. Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Baleni. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Kirawat di kualat ya. Lagi iki aku ceramah di matak-matakno. Jadikan kematian di tanganmu, jadikan dunia dulu, jadikan dunia di tanganmu, artinya dunia hanya di tangan. Nek dunia hanya di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati, cukup di tangan. Dadine ora eman, begitu nompo colno, begitu oleh bagekno, begitu nrimo ndumno. Nggo santunan yatim, nggo nyantuni fakir miskin, nggo gawe no kopi ambek jahe. Ngene iki bener. Telat tambah guyang-guyu. Telat. Seretene wis ket mau. Iki monggo apane wong panase kaya ngene mongah-mongah. Tak ombe ora sereten malah merotoli kene. Dunia taruh saja di tangan, jangan masukkan ke dalam. Ayo toh, jangan masukkan ke dalam. Kalau cukup di tangan, jadinya enggak eman. Soalnya cuma tentangan, arep digegem terus, rakamot. Arep dicekeli kabeh, ra kuat. Mulane lek entuk bagekno, oleh colno, nompo ndumno. Ya kaya iki bener iki. Bocah-bocah perantauan bener. Ngene iki asline nutuk sampean. Lah sing pemuda bocah-bocah iso nggih acara santunan yatim, iso nggih pengajian, masa sing gerang-gerang pengajian nunut. ora isin tambah guyu. Kalau hanya ditaruh di tangan oleh culno nompo bagekno entuk ndumno digegem terus rakamo cekeli terus ra kuat. Tapi kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, kamot atine menungso ki wombo banget. Hati manusia ini luas. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Iki nggak salah ya, wong sakmene ae mecicil kabeh kok. Lah aku ijen dipecicili wong sakmene akeh. Syukurin. Wong ana wong ngaji kok peting keringan. Aku nang desa ndi-ndi ora eneng kok. Ceramah kok terus nang dhuwur panggung ngene bocah peting keringan. Ya lagek kuwawur iki. Ngono karo panitiane ya dinjiarke wae. Ya memang sih yang ngefan ke Anwar Zahid itu bukan cuma yang tua. Anak-anak kecil juga. Takon ana kul walik ora apal. Ana bocah cewilik ngono sampai apal ceramah kula. Akeh. Ya pancene tak gawe ngono ben gampang diapalno. Halo. Halo. Wae engko tak getak sampai mencelat kowe. Lah kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, nanti akibatnya memiliki kekayaan dunia yang banyak ya jadi tinggi hati. Ayo toh sing gak nyaut mati sik. Kalau kekayaannya banyak tinggi, kalau kekayaannya sedikit kecil. Melihat orang lain yang kaya banyak hartanya sakit, iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia enggak kesampaian, patah. Karena dunia ditaruh di dalam, karena dunia dimasukkan ke dalam. Wes kowe penak karek hati, hati. Mesti nggih kata-kata ya kentekan. Tur nek donya iki dilebokke ati, mangke hubbud dunya, cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Begitu sabda Rasulullah, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Hubbud dunya, terlalu cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Ati mesti gelisah, mesti sumpek. Orang ngira tentrem. Saniki kula tanglet dipun jawab ngajine terus mboten? Dilanjut napa langsung doa? Nek lanjut jawab sing kompak. Jenengan nate susah mboten? Nate sumpek mboten? Nate bingung mboten? Mesti wi perkara donya. Sing dadekke sumpek mesti perkara donya, sing dadekke susah mesti perkara donya, sing dadekke bingung mesti perkara donya. Jawab meneh, nate gegeran napa mboten? Karo sapa? Mesti gegermu perkara donya. Kenapa orang galau? Yang bikin dia galau pasti urusan donya. Ada yang ngomong sambat, aku suwedi, mesti sing disedihno perkara donya. Aku kok bingung ya, mesti sing dibingungno perkara donya. Ayo, nang bantah saiki. Ana wong kok bantah-bantahan, gegeran, tukaran, mesti perkara donya. Suami istri mestine lah saling menyayangi, saling mencintai, memadu kasih untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat sampai surga. Nggih apa nggih? Jawab nggih apa nggih? Tapi wonten mboten suami istri sing gegeran. Wonten mboten suami istri sing cekcok. Mesti perkara donya. Aku rung tau ngerti kok ana sabojine geger perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara duit. Istri merasa suami kasih uang belanja kurang, akhirnya nuntut yang jaluk tambahan. Lah suami merasa kerja keras dapat duit, udah dikasih ke istri semua, wis dikekno kabeh. Sing wedok rumangsa kurang, akhirnya geger. Padahal kadang wonten kok wong lanang ini nyambut gawe pola ini tidak karuan untuk duit ini hasilnya kewabe dikakno sing wedok sampai sing lanang ngarep tuku udut ngarep tuku rokok ini ngemis-ngemis nenggone sing wedok wonten apa mboten wong lanang ngoten niku. Nah kuwi jenenge wong lanang goblok. Lah wong dhekne sing nyambut gawe pola era karuan kok untuk duit dikakno bojo kabeh sampai arep tuku rokok yang ngemis-ngemis kaya orang ngerti ya duit ini is kadung lebu nonggone bendahara umum metune krungu blok wong lanang sing cerdas ya jokekno kabeh sebagian disimpen sak wayah-wayah ana keperluan mendadak ra usah njaluk bendahara umum angel-angel. Mulane kopiahmu kuwi Pak didesain ana selempitane. Kuwi manfaatke. Kuwi diiseni mumet ya lumayan wis an. Ngono lho. Tapi yo ati-ati bar iki jelas akeh operasi kopiah nang kene. Dewe wong wedoke tangane terampil-terampil. Ora trimo kopiah yo sake celana, sake klambi, dompet dioperasi kabeh. Ngono ki lek ngumbah klambine wong lanang terus no sae ana duwike dibalekno apa dipek maling. Ngene sing lanang goleki ngene ya ora ngaku. Napa to Pak kok celula-celulu? Nang goleki dhuwit. Dhuwit apa? Dhuwit kok dhuwit apa? Akeh. 100.000 kok. Mboten kek nondi? Ya elengku ya ana sak klambi. Klambi sing ndi wong klambi ya akeh. Ya prasaku ya klambi sing bar mbok umbah kuwi. Kok ora eneng. Padahal duwike wis entek. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Ngono rumah tangga kon barokah. Bu. Bu. Kok elek perkara donya mesti dadine ribut. Ya kadang sing lanang lagi teko ya mlebu omah ora disambut sing apik ya langsung diantem omongan entuk duit ora. Ora entuk duit rasa mlebu omah. Ana turu gerdu ana. Engkelon ambek kentongan ngono. Lah sing lanang kaya cendet-cendet cagak ambek duweh. Ketap ketip. Ngono kuwi ndek oleh apa sampean? Wis atimu lara, pikiranmu sumpek ra entuk duit malah entuk do. Jadikan suami itu ladang pahalamu. Memang suami ladang pahalamu, Bu. Surgamu ada pada suamimu. Ridha Allah ditentukan ridha suamimu. Maka suami pulang, wis syukur alhamdulillah. Bojomu mulih tekan ngarepe omah kowe nang alhamdulillah wis mulih ingon-ingonku. Lha kok disyukuri? Ya iya, kuwi nek bojomu lali, iso-iso kok kliru mlebu omahe tanggamu. Kowe nang alhamdulillah persiapan nyambut wajah cerah senyum indah ramah, kuwi ganjaran tok. Ora usah ngomel, ora usah nyelatu. Bojo tekan latar, siap-siap nyambut. Ben ora nyelatu piye? Shalawatan. Bojomu tok latar ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepet bukakno lawang. Bojomu mlebu sret sambut meh. Tola al badru alaina. Mbek gowo ompreng ditaboi. Ora ngarah nesu dadine. Paling bojomu meng meringis. Mesem liwat wong edan. Anak kuwi wajib bekti karo wong tuwa, nggih napa nggih? Anak wajib mulyake wong tuane, nggih napa nggih? Tapi wonten mboten anak yang berani sama orang tuanya. Wonten mboten anak sing nentang gegeran karo wong tuane. Nah, itu disebut anak apa? Anak wong. Anak uang tapi durhaka. Kuwi mesti perkara donya. Rangarang anak geger mbek wong tua kok perkara poso Senin Kemis. Sing akeh ya perkara warisan. Wong tuane dianggap ora adil. Lah iya, aku sing ngerumat pirang-pirang tahun kok bagiane padha. Penak kono. Biasane sing ngono ku clemar-clemari lambe wedok. Pemane wong wedok kene ketoke lambene wis akeh sing lecek. Mangkel yo ben nyatane yo ngono kok. Orang aku. Halo. Dilanjut boten? Maka dunia cukup di tangan, akhirat jadikan di hati agar hatimu penuh dengan kebesaran Allah, tidak ada ruang yang bisa dimasuki dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu, kematian itu dekat, udah di pelupuk mata. Sadari wong salat mawon ben khusyuk niku aturane. Ini zaman pas sholat, ini sholatku terakhir, aku bergini ini, salam langsung mati rasanya, ngono. Ini mbah diulangi tenanan orang gak tekno sampai anak. Lungguh aja aku. Lah sereten gak mangok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sadem tak buka ket mangok. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang cerdas adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Kalau orang bodoh, mendekati sesuatu yang makin jauh, menjauhi sesuatu yang makin dekat. Mesti bingung, mesti bingung. Mungkin ini ayu-ayu pancene, tapi rondo oon. Orang gelem gak tekke kok. Diterangke mboten? Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Kalau bahasanya Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Bu. Mendekati sesuatu yang makin dekat, apa itu? Detik kematian. Saat kematian kan makin dekat, maka dia terus mendekat. Carane pripun? Mempersiapkan diri menghadapi mati, membekali diri menghadapi mati. Saya tua, saya mulia, semakin tua semakin mulia. Uy. Uy. Makin lama hidupnya makin bermakna, makin hari makin berarti. Tambah tua, tambah sergap leh zikir, tambah sergap leh ibadah, tambah sergap leh sholat jamaah dan masjid. Ora usah bantah, kadang wong lanang-lanang diomong ngene iki yo bantah. Aku anggere jamaah nang masjid yo sandalku gelek ilang. Gah aku. Lho, justru sampean kudu seneng lek sandalmu gelek ilang nang masjid. Iki tandane sampean wong apik. Sing paling elek iki nek sandalmu ora tau ketok nang masjid. Paham apa orang? Sing elek iki nek sandalmu ora tau ketok ning masjid. Embo. Pokoke tambah tuwa ya akhlake ya tambah mulya, karo tangga ya tambah guyub, rukun, tambah api. Kathah leh donga, kathah leh tirakat. Ngono. Niku jenenge mendekati sesuatu yang makin dekat. Dan dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia makin jauh karena setapak demi setapak dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita tinggalkan. Sampai akhirnya kita tinggalkan sama sekali namanya mati. Maka orang mati itu diistilahkan meninggal. Jawab meninggal. Karena memang meninggalkan dunia. Engko lek wis iso ngono Bu, insyaallah dijamin matine husnul khotimah. Amin Allahumma. Rata-rata wong sing matine angel, nazae lara, sekaratul maut niku rekoso, niku wong sing kedonyan, wong sing hubbud dunya. Kenging napa? Soale dekne moh pisah karo donya. Ganduli donya. Halo. niku nazake angel. Wayahe sakaratul maut niku leworo, rekoso, mergo dekne gandulan donya. Gek nyawa dicabut karo malaikat Israel. Malaikat Israel batek nyawane, tapi dekne gandulan donya. Ya alot. Soale Israel batek, dekne gandulan, iki bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Orang yang dilosno soalnya orang yang diculno, orang yang cinta dunia ketika sakaratul maut, ketika nazak sengsara menderita. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia. Padahal dia masih cinta dunia, hatinya gandulan donya, wonge cinta karo donya, dipaksa pisah. Seberat-beratnya berat itu adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Wong nek cinta dunia ketika nazak sakaratul maut, dia akan dipaksa untuk berpisah dari dunia padahal dia cinta sama dunia. Loro. Lah nek wis persiapan untuk menjauh, ditinggal, culke, los. Ke malaikat Israel nyabut nyawa yo gampang set ngono. Ora gandulan apa-apa kok. Paham mboten? Wis to mbok sampean leh ndonga, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah, nanti dawir lambemu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Monggo sareng-sareng. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mugi-mugi sedaya pinaringan husnul khatimah. Sarate aja kedonyan. Adek kedonyan angel Bu. Nah orang bodoh ya ini, orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat, mendekati sesuatu yang makin jauh, kematian makin dekat, tapi dia menjauh. Maksudnya menjauh ya, orang rumangsani, jare wong kene ra gelem nyebut, tua-tua keladi, makin tua makin gaplek, peringkilan, mundak tuwek, mundak. Ini jenenge tuas-tuas berabas kakean nampas ini. Uy. Uy. Padahal udah dikasih peringatan sama Allah. Wa man nu'ammilhu nunaqqishhu fil khalq. Itu kan peringatan dari Allah. Semakin tua dikurangi fungsi dari organ-organ tubuh. Itu berarti kan wis wayahe, wis parek. Halo. Biyen sek enom ya rasa bareng tuwa loyo hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso ketok bocah ayu ya blenger-blenger sapa kae ambek diuntali ndek banyak 27 ya ora untek. Rambut dulu hitam berubah jadi berarti ku harus sudah meninggalkan dunia hitam. mbah ora paham kok diomong. Rambut itu dulu hitam berubah, berarti itu isyarah meninggalkan dunia. Nah, tapi wong yo ngeyel nyatane yo disemir. Rumangsane nek disemir ireng meneh terus enom meneh. Ya ora iso, Bro. Tuwek yo tetep tuwek. Kulit mengkerat, keriput, yo bingung yang salon dikenceng-kencengno. Untu mrotoli ya sing disalahno bakul sate. Anjene satene alot kok. Mosok tak cokot kok untuku protol. Ora perkara satene sing alot, ya untumu sing wis kropos kuwi tandane wis tuwa. Mula ora usah neko-neko, edok-edok. Mosok iki akeh kok untu dipageri kawat. Masih ngapain nyolong untumu sing merongos ya sapa? Ada di pageri kawat. Kowe kok ora nrimake cetakane Gusti Allah. Hoi. Hoi. Irung pesek ya disuntik, mancung. Kuwi dosa kowe. Oh, wis dicetak ngono karo Gusti Allah mbok rubah. Pesek ya pesek. Wah, aku pesek nyatane ya manis. Ora isin nang nyapu omongane pesek tenan. Wiwa ni gawean ni Gusti Allah ngene kok dicetak ngene karo Gusti Allah ya diterima. Woi. Woi. Tambah tak syukuri alhamdulillah ambekane irit. Awet. Nah, sing mancung-mancung kuwi bolongane gedhe ngongsro boros. Penake maneh peseke nek dinggo ngambung. Dadi irunge tok lambene melok plek. Ya karek nglamuti ngono. Ya mancung ya gaya-gaya. Wong saiki lho aneh-aneh karepe mau tuwa, dodo iki wis karek tengerane tok nglembreh, ngono kuwi ya disuntik, mentek-mentek. Ya iso tapi ya ora suwe. Entek wate ya nglimpruk enak. Dinggone BH ya mbrosot. Kuwi pepeling teko Gusti Allah. Halo. Nek wong bodho niku ora ngrumangsani kok. Dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia makin jauh, tapi dia tetap memburu, tetap mengejar. Wis tuwek sik kedonyan. Umur wis 80 taun wis mblantik wedhus. Prei mbah ganti putune. Nek wis 80 taun iki cekelane ora kawaran wedhus, ganti nyekel tasbih. Nanti puter wer wer wer wer wer wer ambek wiritan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri sunar saya sunar saya sunar saya sunar saya sami saya sami saya sami saya sami mulane mulane wis wayahe tasbih. Wong Jawa ngarani tasbih, kudu mentes kabeh. Tasbih iki wis mentas kabeh, kudu tatas kabeh, kudu tuntas kabeh. Ora digatekno ya biyene kok kaya aku ngomong. Hoi. Dilanjut mboten? Lah pesenku maneh. Ayo makmurke masjide. Wong masjid iki simbole Islam. Hoi. Kek masjid iki apik-apike panggonan nang donya iki. Kanjeng Nabi dawuh ngono, apik-apike panggonan nang donya iki masjid, elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo nyaut, apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Mula niteni wong apik apa wong elek gampang. Ana wong kok sregep sapa masjid tandane wong. Ana wong kok sregep sapa pasar tandane wong. Ha wong ku awur kene akeh ndi sing sregep sapa masjid karo sregep sapa pasar? Nah, berarti wong kuwawur iki akeh ndi sing apik karo sing elek? Lho kok apik-apike panggonan masjid? Ya, wong elek kaya apa sregep sapa masjid dadi apik. Wong nakal kaya apa sregep kaya dadi sapa masjid waras. Wong kula niku lek dijaluki solusi. Bagaimana solusinya menangani apa menyikapi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Anak-anak sekarang kok nakal-nakal. Gampang, gampang pripun? Karantina no masjid, rehabilitasi no masjid, dandani no masjid, waras-waras. Bocah nakal kaya apa sapa masjid? Waras. Mesti aku lek ngarani eneng bocah kok melok dadi remaja masjid, aku langsung ngecap pucah HP. Ngono aku. Sopo masjid? HP. Izin Pak Polisi. Sampeyan pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Ora aneh. Tawurane sing ndelok dangdut ngono kuwi biasae. Nek pengajian bareng ngene iki yo aman, ora ana tawuran ket mang tak delok yo ora ana tawuran. Ngono. Ambo aku rasa ditunggoni polisi nok kene yo ora apa-apa. Nek pengajian. Tapi yo luwih amane yo ditunggoni ngene iki. Ngene iki mbok pahit ora polisine. Mesake yo nunggoni ket mau. Tapi ya lumayan iso acting deh. Enggak seneng tapi iso cerita iso sepanggung ngambil Anwar Zahid. Bangga nomah kok ceritane dik aku mang sak panggung karo Anwar Zahid. Tapi paling rawuh bojone nggih Pak Ndang. Oh mboten. Kok iso mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok. Pokoke bocah nakal kaya apa? Ayo, sapa masjid? Waras-waras. Termasuk bocah-bocah nakal sing umur 24. Aku ya bocah ya peranakan wong kok. Malah nek bojomu nakal ora usah mbok celathu, ora usah mbok krawus, percuma. Malah dadi menen candak tangane cek sereten nyang masjid, cancang ambek cagake masjid. Wis jarke nang kono ora melu salat ya biyene. Engko lek wayah azan ngomong do teko jamaah dekne lak kisinan, diuculi karo tanggamu. Akhirnya melu wudu, melu salat. Bar ngono cencang meneh. Sampai waras. Bocah kok do seneng mendem, ora gelem sapa masjid, gelem sapa masjid, waras-waras. Ayo kowe wani mendem nang isore bedhug. Ya ndasmu dijereti bedhug ambek wong. Wong kok seneng judi, seneng remi, ora gelem sapa masjid. Woi. Woi. Ayo dimakmurke salat jamaah, terutama subuh. Kenapa subuh? Karena subuh itu salat yang paling abot. Di antara sholat fardu lima itu yang paling berat adalah sholat. Kalau subuh saja mau jamaah ke masjid, insya Allah sholat-sholat liyane yo gelem. Nah saiki nek wayah subuh, masjid itu paling prihatin keadaane. Kula mboten ngece nggih, sepuntene mangkel karepmu. Aku wani yakin masjid kuwawur lho. Nek wayah subuh akeh cagake timbang wongi. Betul? Cagake 36 wong sing jamaah mek telu sing situk watuk sing situk mengi sing situk mencret. Dadi nek kapan subuh masjid di sini wong remek tok. Lek maghrib kali isya tasik lumayan. Kali ana kok wong islami modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi lek maghrib karo isya wino masjid. Niki wong islam sing mereke mik maghrib. Sholatnya mek isak karo maghrib. Bu, nek milih mantu kuwi ukurane golek sing sregep, aktif, rutin sholat subuh jamaah nang masjid mesti bener. Orang ngira keliru, orang ngira kapusan, mesti mulia, mesti barokah. Sing sregep rutin sholat subuh jamaah nang masjid. Nggih, Bu, nggih? Nggih, Bu, nggih? Nah, bocah-bocah kuwi duwe rencana kuwi. Sesuk ape subuh jamaah nang masjid ben dipilih dadi mantu. Ora apa-apa, mak kowe kuat pirang dina. Wong iki rutin kok kudunan, ukurane rutin sing apik. Nek wong kuwawur mboten repot, nek temu dipundi angel Bu. Tapi nek ana kuwawur insyaallah jenengan padus mantu kok ukurane sing sregep rutin salat subuh jamaah nang masjid ento. Tapi umure ya wis 72. Wong kuwi kok sing sregep ya sak mono-mono kuwi. Ayo, aku tekok sampean jawab Bu nggih. Heh, dijawab toh. Wonten mboten sing gadah anak wis remaja, krungu azan subuh niku digugah. Ya tangi, tapi ora nang masjid, ngalih nggon. Wonten mboten? Bocah ngelumpuk nang kono kuwi to. Kuwi asline salah settingane sampean dhewe kok, Bu. Sing salah sapa wong tuane, terutama sekali ibuke. Lho, mancep. Iso. Wang wedok meneh. Tak elingke Bu, nek sampean ra ngandel. Biyen anake sampean sik bayi. Terus isu sak derenge azan subuh niku wonten tarhim saking masjid. Ya mesti mosok tarhim kok kuburan. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Aja dilokno suarane kok enak aja ngono. Pancene gedhe-gedhean penak kuwi. Enggak penak ya ora laris. Nek ngono kuwi anak sampean sik bayi lho krungu ngono kuwi terus melek biar tangannya ketawe-ketawe sikile mancal-mancal ambek ba ba ba ba ba ba ma ma ma ma ma. Sapa ngomong persis mah? Makasih. Ngono kuwi bocah mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan esuk to mbok keloni maneh ben turu maneh. Ha dikeloni ben turu maneh to. Mulane sampe saiki gerang-gerang dadine yang ngono kuwi. Wong kuwi mbok bentuk dhewe mulai bayi. Sampai tuwa krungu azan subuh ya melek, tapi ya sik krasa mbok isik-isik kuwi. Ya mereneh. Oh bocah wis apik-apik melek malah dhisik. Ya Allah nak, isik subuh ya nak ya. Bocah yamine kok melek. Ya bubuk maneh nak, isik subuh. Saiki dadine ya ngono kuwi. Bener e, Bu. Dikulinake, dilatih melek mulai subuh tekan isuk, sehingga sampai sepuh, kok wayah subuh mesti melek, terbentuk karakter kuwi kok. Dikudang. Begitu bocah melek, tak kindeng kintang kindeng, tak kindeng kintang kindeng. Bocah pinter, anake sapek ya anak ibu, sok dadi bupati ya nak ya. Iki calon bupati ngono. Iki anak soleh iki, sok ben genteni Anwar Zahid ya nak ya. Penak kae ngomong sak jam lho wis ketok penak. Genteni Anwar Zahid ya nak ya. Kowe aja kaya bocah-bocah sing nopo jokane salon kae. Kae bocah orang genah kae. Nang ibu-ibu ora kok mbocah sampe apik melek malah direm-remke. Kadang nek perlu disuk, dilotek-lotek pentil. Bocah wis semoga gobek-gobek nganti peksa-peksa. Hi pentilmu iki kena bapake wae. Sapa ngomong ra doyan? Wong kok anake iki dilatih ngoten Bu nggih. Halo. Lho nah, subuh iki dadi ukuran to Bu. Wong sing umpama ngerti ganjarane salat subuh berjamaah, la atauha walau habuan dawuh Kanjeng Nabi. Teko kabeh najan berangkang. Ngesot ke omah tok masjid lho budal. Ya Allah, kuwi gambaran ambek wong setruk-setruk iki njaluk diterno tok masjid, gotong nang masjid. Pengin entuk ganjarane. Wong sing waras kok tambah do kelon. Embuh. Lah waktune pun telas. Lho iki wis sak jam setengah kok. Mulane azan subuh iku beda to karo azan liyane. Satu, disunahkan dua kali. Azan pertama ngekeki kesempatan sampeyan sing dereng salat dalu. Nek krungu azan, lho wis subuh begitu melek jam 3. Berarti sampean kon tahajud. Wong kene dipraktek ngono, berbeki kuping. Azan kedua wi manggil sampeyan kon salat jamaah. Mboten tanda masuk waktu salat. Tanda masuk waktu salat iki mboten azan. Azan iki panggilan nggo salat berjamaah. Lah rata-rata kok dikumandangkan di awal waktu. Ya mergo salat yang paling sae, paling afdol niku dilakukan di awal waktu dan berjamaah. Nek asline ya panggilan salat berjamaah. Ra paham yo ben pokoke tak sampeno ngono. Lah azan subuh kuwi ana kalimat khusus as-shalatu khairum minan. Ayo nyaut as-shalatu khairum minan. Artinya apa? Salat kuwi luwe apik timbang. Berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Nah nek wong elek akeh turune timbang salate. Kuwi nek azan iki ngono Bu sing bener rungokno to. Nek no TV TV kuwi sing azan ke Mekah ke Madinah yang ngono to Bu. Sholat kuwi panjang, naum pendek. Kuwi berarti sholate panjang, turune pendek. Sholate suwe, turune sedelok. Sholate akeh, turune cidi. Wong azane ngono. As-sholatu khairun apa nak? Nunggu ini diartikan langit ini sholat tuh ini sampai timbang dulu sholatnya dawa turunnya ndak sholatnya akeh turunnya sidi sholatnya suwe turunnya sedilu namun kini kuali sholatnya ndak naume sing kedawan akhirnya sholatnya sidik turunnya sing akeh sing akeh harus mampu kuburan bisa as-salatu khairum minan naum. Wah, sawatuk-watuke. Sing nem do mlungker ngono kuwi. Desa niku kapan jamaah makmur masjid musola jamaah makmur titen ono barokah di sini. Le ono masalah gampang cair, gampang rampung soalnya apa? Nah, sering kepanggil jamaah ketemu, rembukan, rundingan, beres. Tapi di sini kade jamaah sepi, masjid musola, sholat jamaah sepi. Titen ono orang iro barokah. Kek masyarakatnya gampang geger. Ono masalah sidik ribut, ono masalah sidik geger. Wes, kapan-kapan disambung. Niki pun setengah 6. Ngapunten, ora usah rewel. Wes jam setengah kok sik kurang-kurang yang undang meneh. Iku long kesuwen apane? Nah, 3 tahun ngantrine. Pengen cepet ngundang kok RT-mu. Wes, Pak RT wi undang cepet. Kula nggih pengen cepet bu asline, tapi wis kadung kaya ngene. Ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Kula niki soal e tebe pindahe Jeporo sisih mriko, daerah Wangsri, daerah Mayong kono. Yo kene iki nyempal lakmene adoe. Donga dinunga nggih. Mugi-mugi berkah sedayanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma allahumma sallimna min afati dunya wa 'adhabil akhirati wa fitnatihima allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yun pangapunten selapan khilaf matur suwun sedaya pihak ingkang nderek